بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas banyak penjelasannya. Yang menarik saya adalah kalau kita mau melakukan sesuatu tuh, misalkan kita di bisnis ya, keluarkan tuntunannya semua. Itu metodenya gimana ya, Ustaz? Baik. Bagaimana cara yang paling baik untuk bisa mengeluarkan tuntunan-tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita bawa dalam aplikasi harian kita? Ada dua cara. Cara pertama, kalau antum sudah memiliki kadar kemampuannya untuk mencari itu, bisa dilakukan dengan sendiri. Ya, bisa lihat Qurannya. Kalau sudah hafal Quran, tinggal diruntut aja dikeluarkan ayat-ayat yang terkait dengan bisnis. Bisa mulai cara mencarinya. Ya, misal saya tunjukkan, Anda seorang laki-laki punya kewajiban mencari nafkah. Bagaimana cara mencari nafkah di Quran? Kalau yang standar, Al-Baqarah 168, itu yang standar. Kalau ingin lebih cepat mencari dengan iman, Al-Baqarah 172. Kalau mencari dengan takwa, yang belum berangkat rezekinya sudah diturunkan tuh. Ya. Jadi belum berangkat Allah sudah menyediakan di Quran surah 7 ayat 96. Misal saja, ya. Nanti ada aturan-aturan yang lainnya. Begitu suami berangkat, ibu mendoakan, ya. Ibu mendukung di Quran misalnya An-Nisa ayat 34. Ya. Tapi begitu antum pulang, antum menjadi seorang suami, bukan menjadi seorang pegawai lagi. Kadang-kadang suka lupa tuh. Ya. Antum itu pegawai di kantor. Kalau di rumah jadi ayah, di suami. Ya, jadi kadang-kadang suka lupa, ke kantor membawa nilai suami, ke rumah membawa pribadi kantor, itu nggak nyambung. Ya, jadi seringkali tidak ada chemistry di situ. Ya, dikeluarkan, ya. Hadisnya misalnya keluarkan bab tijarah, kumpulkan satu-satu dan sebagainya. Itu kalau ada kemampuan di situ. Kalau misalnya agak kesulitan, cari indeks-indeks. Ya, kan sudah ada terjemahan tuh ya, indeks di Quran, ayat-ayat tentang iman ini, tentang bisnis ini, tentang ini seperti ini. Urutkan itu, keluarkan. Lu sebelum dipraktekkan, tanyakan dulu pada ustadz yang memahaminya, apakah ini benar atau tidak, bagaimana cara memulainya dan sebagainya. Ya. Yang kedua, bisa dengan mencari buku-buku yang khusus membahas itu. Ya. Jadi ada buku-buku yang sudah disiapkan ulama dan membahas tentang tema-tema yang kita butuhkan di situ. Ya. Atau yang ketiga, kalau memang sulit menemukannya, Anda bisa bertanya pada orang yang bisa memahaminya, tapi sebelumnya Anda mesti bikin target dulu. Ya. Tolong jangan lompat-lompat ya, dan jangan semua ingin dikuasai dulu, bikin target. Ya. Misal, bukankah sebelum Anda keluar mencari pekerjaan, Anda di rumah dulu? Kenapa tidak mengeluarkan tuntunan di rumah tangga yang baik dulu? Hari ini, sebulan, saya ingin belajar jadi suami yang baik. Keluarkan ayat-ayat tentang suami di rumah. Ya. Pernahkah Bapak dengar ayat Quran, kalau suami yang sering marah-marah tak jelas itu kurang iman? Misal, suami yang sering kali marah pada alasan yang tidak jelas, itu disebut oleh Quran suami kurang iman. Ibu gak usah senyum. Karena ada ayat juga tentang ibu nanti. Ya, coba barangkali Anda sudah lama jadi suami, ingin menjadi suami Qur'ani, tapi perilaku kita jauh dari Qur'an. Keluarkan dulu. Ya. Keluarkan. Bagaimana cara, maaf ya, bergaul, komunikasi dengan istri. Kata Qur'an, persoalan-persoalan di rumah tangga sering terjadi, sering muncul karena salah komunikasi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana kalau sudah tingkat tinggi? Bagaimana berhadapan dengan mertua? Macam-macam ada semuanya. Kumpulkan itu. Ya. Setelah itu naik menjadi ayah. Jadi ayah, ibu demikian, dari istri jadi ibu, anak-anak seperti apa? Masya Allah, tidak ada yang paling indah kecuali dalam sebulan ini, keluarga kumpul bersama, bapaknya mengumpulkan tuntunan, dibagikan pada anaknya, bagikan pada istrinya, lu kumpul di satu tempat. Masya Allah, sebelum tidur dibacakan dulu, tugas ayah harusnya begini, tugas mamah begini, tugas ananda begini. Lu ayah mulai bertanya, adakah sampai saat ini ayah belum bisa memberikan yang terbaik seperti tuntunan ini? Bapak mulai bertanya kepada ibu, ma, ada gak yang perlu dikoreksi? Nak, tolong doakan ya, supaya setidaknya papa bisa seperti ini. Dan mudah untuk menjawab pertanyaan Allah ketika di akhirat nanti. Tiap malam sebelum tidur, atau setelah tahajud ngumpul bareng tilawahi itu. Satu, dua, tiga. Saya yakinkan, insya Allah indah kehidupan rumah tangga. Demi Allah saya katakan, indah. Setelah itu, pindah kepada tuntunan lain. Ini nak, tuntunan belajar di Quran. Tolong pastikan ya. Mama mengandung kamu 9 bulan, ngasih ASI, papa capek mencari pekerjaan, mendapatkan harta yang halal untuk kamu seperti ini. Jadi kalau kamu tidak seperti ini, bagaimana pengorbanan mama selama ini? Bagaimana pengorbanan papa? Titipkan, itu enak tuh bawanya. Anda bekerja, bisik. Ada seorang ibu, bu, di zaman tabi'in, itu yang selalu membisikkan kalimat di telinga suaminya, dan selalu memastikan yang datang itu halal. Dan itu yang menjaga suaminya supaya tidak menyimpang. Kata seorang ibu ini, perhatikan kalimatnya. Ya Zauji, duhai suamiku sayang, Perhatikan kalimatnya. Sabarna, kami mampu bersabar. Kami mampu bersabar. Anjoin fi yaumin kamil, dari lapar kami selama sehari saat engkau tidak bisa membawa makanan ke rumah. Kami bisa bersabar untuk menahan lapar selama sehari penuh saat engkau tak mampu membawa makanan ke rumah. Walasna minas sabirin, tapi kami tidak bisa menjadi bagian dari orang yang sabar. Ya. Walau daqiqah, walaupun cuma satu detik ketika engkau dari api neraka, ya, minan nari, dari panasnya api neraka ketika engkau membawa yang haram ke dalam rumah. Ya. Kalau bahasa bebasnya begini, Pa, tolong datangkan yang halal ke rumah. Ya. Kalaupun tak mampu dibawa, kami bisa sabar menahan lapar walaupun seharian tak makan. Tapi tolong jangan bawa yang haram karena kami tak mampu bersabar walau sedetik nanti di api neraka yang akan menghantam kita. Bisikin, tiap hari bisikin, bisikin. Masya Allah. Ibu bisa ganti dengan SMS. Begitu bapak berangkat, Pa, yang halal ya. Kami sekeluarga bisa sabar walaupun papa tidak membawa hasil hari ini. Ya. Takut Pa sama neraka misalnya. Sehari, terus aja begitu. Ya. Paling-paling setelah seminggu, sebelum di SMS sudah muncul jawaban. Gak usah diingetin, Ma, mama paham, papa paham. Muncul. Daripada bikin status yang tidak jelas. Ya. Bikin status hari ini, nulis, tidak ada maknanya, capek-capek dibikin. Ya. Gantungan baju saja yang sudah lama ditinggalkan, itu barangkali ada yang mengambilnya. Bagaimana dengan perasaan yang digantung? Pengen dilihat. Ya. Baju saja yang digantung, tidak lama diambil, tentu akan ada yang mengambil. Maka bagaimana dengan perasaan yang digantung? Apa maunya? Tulis, dibikin, diupload, gak jelas itu. Ya. Baik ya, saya kira demikian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin kita tutup dulu untuk hari ini ta'lim kita, dan kita mulai ta'lim lagi besok insyaallah di Al-Azhar ya, di Kalimalang di hari Senin ba'da maghrib, dalam bahasan ilmu tazkiyatun nafas, menyucikan diri dari penyakit iri hati dan dengki ya. Kita belum bahas hadisnya, jadi kita belum belajar isinya. Jadi maksud saya begini, kalau nanti Anda ditanya tentang kitab ini, Anda bisa jawab siapa pengarangnya, kenapa diberi nama itu, berapa jumlah hadisnya, berapa bab adanya, sehingga nanti pengetahuan kita bisa lebih luas sebelum kita mendalami isinya. Ya. Demikian, kalau ada benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau salah itu mutlak kesalahan saya, segera diingatkan, maafkan saya, dan doakan kami supaya bisa selalu dalam manhaj yang dituntun oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.